bagaimana untuk memulainya, mengatakan cinta yang sesungguhnya. Kau tak pernah peduli tentang diriku. Lah, berulang kali aku mencoba. Semakin jauh kenyataan.